Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali kita bisa bersama-sama pada hari ini dalam tafsir Al-Misbah bersama saya Hilbram Dunar, dan kita akan menikmati indahnya bulan suci Ramadan bersama-sama. Di mana kalau pada malam-malam sebelumnya kita juga sudah sempat membahas mengenai surah Az-Zumar, hari ini pun kita akan meneruskannya memulai dari ayat ke-65 tentunya bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Dan tamu kita ada sahabat saya juga sini, Sarwana. Apa kabar Sarwana? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana warnanya? Warnanya masih tetap berwarna. Baik, kalau kita membahas mengenai Az-Zumar dimulai dari ayat ke-65 ini juga menceritakan tentang neraka dan apa yang tingkatan-tingkatan ada yang ada di dalam neraka ini. Seperti apa sebenarnya Pak Quraish di sana? Ya. Sebenarnya uraian kita ini ada yang berkaitan memang dengan neraka dan sorga. Ada juga selain dari itu. Tapi kita akan mulai dengan ayat 65 yang berbicara tentang tauhid, keesaan Allah. Serta akibat-akibat yang bisa dialami oleh mereka yang mempersekutukan Allah. Nanti di situ lantas berlanjut. Baik, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Wa laqad, sungguh kami bersumpah bahwa telah diwahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Telah disampaikan kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Dan juga kepada rasul-rasul dan nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Seandainya engkau mempersekutukan Allah, pasti amal-amalmu akan sia-sia dan terhapus. Kita garis bawahi sekarang. Prinsip dasar dari ajaran agama samawi adalah tauhid, keesaan Tuhan. Sehingga kalau keesaan ini tercederai, bangunan akan runtuh. Karena itu jangan tauhid itu bisa diibaratkan dengan matahari bagi makhluk hidup. Tanpa matahari tiada kehidupan. Seandainya pun matahari ini tidak memberikan sinarnya yang cukup, maka kehidupan akan layu. Karena itu pesan ayat ini secara tidak langsung berkata, jangan biarkan matahari hidupmu gerhana. Harus selalu bersinar. Saya pernah katakan matahari itu berkeliling di sekitarnya planet-planet tata surya. Jangan biarkan planet-planet itu melepaskan diri dari matahari atau terlepas, karena dia akan hancur. Itu tauhid ini tidak hanya diperlukan oleh orang-orang awam. Tauhid itu diperlukan oleh semua makhluk. Manusia ini betapapun mulianya, kalau dia melepaskan diri tauhid akan hancur. Engkau pun wahai Nabi Muhammad, kata ayat ini. Ayat ini berkata, sungguh telah disampaikan kepadamu dan kepada nabi-nabi rasul-rasul sebelumnya bahwa kalau kamu mempersekutukan Allah, amalmu sia-sia. Engkau pun, walaupun menurut logika kita, rasanya tidak mungkin ya, Nabi Muhammad. Gitu ya. Yang berkata demikian tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi buat beliau, tapi ayat ini ditujukan kepada beliau, tapi maksudnya orang lain. Oh. Ya kan? Ya. Saya biasa, kamu ini berdurhaka pada orang tuamu, jangan begitu. Saya tidak nasihati dia, sebenarnya Anda yang saya maksud. Oh, tapi lewat saya. Itu ada yang berkata demikian. Oh, ya. Karena mereka katakan para nabi itu kan terpelihara dari dosa. Sehingga tidak mungkin ini terjadi. Tetapi ini perandaian, seandainya engkau pun sama ketika Nabi bersabda begini, kalau putriku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya. Itu perandaian. Oh. Nah, siapapun, ya tahu? Iya. Menurut logika, menurut adat kebiasaan, orang yang terhormat itu tidak akan melakukan sesuatu yang buruk. Nah, la yahbatanna amalmu akan hapus. Sini ada tinjauan hukum. Kita beri contoh. Satu orang naik haji. Habis haji, dia murtad. Mempersekutukan Allah. Hapus ada masih bermanfaat hajinya atau tidak? Tidak. Karena sudah hapus. Ya, sudah. Nah, sekarang kita tambah lagi. Ya. Habis dia murtad, dia insaf. Dia masuk Islam lagi. Nah, hajinya sudah batal atau belum? Nah, perlu dia naik haji lagi atau tidak? Gimana ya? Perlu lagi sih. Bagus kalau dia naik haji lagi, iya. Tapi wajib lagi atau tidak? Tidak. Ah, karena syarat bagus ini. Ada yang berkata tidak lagi. Iya. Kenapa? Karena syarat hapusnya amal itu kalau dia murtad sampai mati. Tuhan Maha Pengampun. Kalau dia sudah kembali menjadi Islam yang baik lagi, dia tidak perlu ulang hajinya. Tuhan katakan, oke, saya terima yang lain. Nah, itu arti ada ulama yang ketat sama Anda tadi, harus haji lagi. Oke, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin, dan engkau, siapapun engkau, pasti akan termasuk kelompok orang-orang yang merugi. Sebenarnya seharusnya balillaha fa'bud, seharusnya engkau hanya kepada Allah engkau mengabdi, engkau beribadah. Saya mau beri contoh ini, kata Allah fa'bud. Kalau saya berkata pada seorang, aku mencintaimu, boleh ya? Boleh. Tetapi kalimat aku mencintaimu, itu ada kemungkinan aku mencintai yang lain? Ada. Bisa. Tapi kalau saya berkata, hanya engkau yang aku cintai. Cuma satu. Iya. Iyyaka na'budu, hanya engkau tempat saya mengabdi kepada. Balillaha fa'bud. Tapi hanya Allah yang hendaknya engkau mengabdi, engkau beribadah. Pada yang lain tidak ada ibadah. Ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Nah, kita sekarang mau lihat, kita mau masuk lebih jauh. Apa sih makna ibadah itu? Pak Quraish, kita tahan sebentar Pak Quraish. Okay. Mengenai makna ibadah, karena ini penting ya. Penting dan harus kita fokus betul. Dan juga cukup panjang penjelasannya. Seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau saya pikir sekarang bagaimana ya? Apa neraka itu apakah ada penghuninya sekarang ini, Ustaz? Oh, gimana ya? Kita lanjutkan lagi bersama-sama Tafsir Al-Misbah. Di segmen sebelumnya Pak Quraish sudah akan menjelaskan mengenai atau memperdalam, membahas mengenai ibadah. Nah, ibadah yang seperti apa dan bagaimana harusnya kita beribadah, Pak Quraish? Tentu dalam beribadah bertingkat-tingkat manusia. Ya kan, sama halnya. Cinta juga bisa bertingkat-tingkat. Segalanya hal ini bertingkat-tingkat. Kita ambil hakikat pengabdian kepada Allah itu bagaimana. Yang pertama, Anda menjadikan semua aktivitas Anda hanya berkisar pada apa yang diperintahkan Allah untuk Anda lakukan dan apa yang dilarangnya untuk Anda tinggalkan. Kalau seorang profesional melakukan satu kegiatan, maka dia tidak boleh melakukan suatu kegiatan yang pertama yang bertentangan dengan kontrak. Oh iya. Ya kan? Di perusahaan itu. Di perusahaan itu, dan dia harus melakukan kegiatannya pada jam-jam kerjanya dalam hal-hal yang di dalam hal-hal yang diperintahkan oleh perusahaan. Anda mau bekerja di perusahaan, jam kantor Anda pergi dagang. Tidak boleh. Hidup Anda adalah mengabdi kepada Allah. Kalau demikian, semua kegiatan Anda harus berkisar pada apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, walaupun apa yang diperintahkannya itu bermacam-macam, Anda diperintahkan mencintai keluarga Anda. Lakukan. Ya kan? Itu perintah Allah. Allah memerintahkan agar berhias. Lakukan. Jadi ada ibadah murni, itu satu. Yang kedua, tidak menganggap apa yang berada dalam genggaman tangan Anda sebagai milik Anda. Tapi itu milik Allah. Nah, kalau Anda sebagai hamba Allah dalam permukaan bumi ini, maka Anda tidak boleh menganggap apa yang berada dalam genggaman tangan Anda milik Anda, Anda lakukan apa saja. Hakikat pengabdian. Nah, yang ketiga, tidak menetapkan suatu kegiatan kecuali dengan berkata insya Allah. Apa maknanya? Jika Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Iya. Seorang pembantu, kita ambil contoh, membantu dalam suatu rumah tangga. Pada jam kerjanya dia mau janjian dengan pembantu lain, ayo kita pergi nonton. Boleh enggak? Dia berkata, boleh dia berkata dengan berkata, kita pergi nonton kalau diizinkan. Ibu izinkan. Itu hakikat pengabdian. Balillaha fa'bud, maka hanya kepada Allah engkau mengabdi. Jangan pernah menganggap apa yang di tanganmu. Jangan jengkel kalau Tuhan ambil lagi. Memang dia punya. Jangan melanggar. Itu ibadah dalam pengertian. Oke, kita lanjutkan. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin, dan jadilah engkau salah seorang dari kelompok orang yang pandai bersyukur. Kalau Anda bersyukur, mengantar Anda untuk beribadah. Syukur, saya pernah terangkan arti syukur itu, menggunakan anugerah Allah sesuai tujuan Allah menganugerahkannya pada Anda. Contoh, saya diberi pici, saya sering beri contoh ini karena muda. Saya tidak bersyukur kalau saya tidak pakai pici itu. Saya menghina yang memberi saya pici kalau pici itu saya jadikan alat gosok sepatu. Ya. Bersyukurlah. Semua nikmat Allah yang Anda terima, gunakan sesuai tujuan Allah memberikannya kepada Anda. Dia ingin Anda menikmatinya. Nikmat. Dia ingin Anda menggunakannya dengan baik. Ini meja diciptakan untuk dijadikan tempat hidangan dan sebagainya. Jangan jadikan dia tempat sepatu. Anda tidak syukur. Tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda beribadah. Walaupun itu berguna sebenarnya. Iya, tapi itu bukan tempatnya. Bukan sesuatu. Okay. Anda mau mandi di ruang tidur. Enggak. Salah tempat. Walaupun dianjurkan mandi, tapi ada tempatnya. Iya. Iya, Pak. Okay. Mau tidur di ruang tamu. Okay. Bukan tempatnya. Bisa, tapi bukan pada tempatnya. Iya, bukan pada tempatnya. Oke, okay. Pak Kures, mungkin kita kasih kesempatan okay, Sarwana untuk bertanya dulu. Ini banget sampai ini. Silakan. Ini Pak Ustadz, pertanyaan saya itu membahas masalah neraka dan surga sekarang. Okay, kalau saya pikir sekarang bagaimana ya? Apa neraka itu apakah ada penghuninya sekarang ini, Ustadz? Gimana? Sekarang ini. Sekarang ini ya, gitu loh. Neraka, orang masuk neraka setelah diadili. Ya kan? Iya. Diadili, oh ini berhak atau tidak. Nah, sehingga pengadilan itu terjadi setelah kiamat. Yeah. Kalau begitu, belum ada sampai sekarang yang masuk neraka. Nah, saya ingin melangkah satu langkah lagi. Kalau memang belum ada, apa nerakanya sudah ada atau belum? Iya. Yeah. Iya, itu. Iya kan? Iya. Itu bahasan ulama. Dia bilang, kalau memang belum ada yang masuk, untuk apa? Ada. Nah, dijawab oleh yang lain, sudah ada. Itu gunanya antara lain bahwa orang yang mati yang ada di alam kubur itu ditunjukkan tempatnya, ini kamu nanti bakal masuk di sana. Ada ayat dinampakkan kepada Fir'aun dan antek-anteknya dan ininya setiap pagi dan petang neraka, dan pada hari kiamat dia akan dimasukkan ke neraka. Jadi sekarang sudah ada. Sudah ada, tapi belum ada yang. Sudah. Begitu juga dengan surga ya, Pak. Iya, begitu juga dengan surga. Ditunjukin juga nggak? Ditunjukin juga. Oh, tapi jadi di alam kubur, alam barzah, orang sudah dapat panjar. Oke, bagus. Nanti kita lanjutkan sebentar lagi kalau begitu ya. Dengan tausiah berikutnya dari Pak Quraiz. Jadi pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dalam Tafsir Al-Misbah. Karena itu, ketika Anda memuji Allah, jangan anggap pujian Anda itu sudah sesuai dengan kebesaran Allah. Bersama Pak Quraiz Shihab, ada Sarwana, dan juga ada saya Hilbert Hamdunar. Anda masih terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah di bulan suci Ramadan, tentunya di Metro TV. Kita lanjutkan lagi dengan tausiah berikutnya dari Pak Quraiz, silahkan. Baik, kita lanjutkan. Lanjutan ayat ini, ayat 67. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Mereka itu yang mempersekutukan Allah, tidak memberikan kadar. Kadar itu apa, Tom? Kadar itu kualitas sesuatu, bisa kalau manusia bisa fisik, bisa ini. Emas ada kadarnya, ya. Yeah, yeah, yeah. Karatnya sekian-sekian. Yeah. Masing-masing harus Anda perlakukan sesuai kadarnya. Orang tua ada kadarnya, berbeda dengan kadar anaknya, ya kan? Mm-hmm. Ada masing mereka itu tidak memberikan kepada Allah kadarnya. Tidak memberi penghormatan yang sesuai dengan kebesaran Allah. Apa buktinya, puncaknya? Allah Maha Esa. Lantas Anda katakan ada sekutunya. Allah Maha Sempurna. Lantas Anda katakan dia memiliki kekurangan. Mereka itu tidak mengagungkan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Kita mau berhenti lagi dulu. Bisakah manusia mengetahui keagungan Allah? Bisa melihat alam, melihat pengetahuan Anda tentang alam itu hanya sebahagian dari ciptaan Allah. Saya mau beri Anda contoh. Ada seorang mengarang banyak buku. Anda cuma baca satu bukunya. Bisa Anda ketahui kadar ilmunya? Tidak. Anda harus ketahui semua bukunya, baru Anda tahu dia. Iya. Kalau Anda cuma tahu satu buku, oh itu dia cuma ahli biologi. Padahal ada bukunya kedokteran, ada bukunya ini. Allah Maha Agung. Pengetahuan manusia tentang keagungan Allah sangat terbatas. Iya kan? Harus begitu dong. Karena itu, ketika Anda memuji Allah, jangan anggap pujian Anda itu sudah sesuai dengan kebesaran Allah. Jadi? Jangan anggap pujian Anda. Oh. Karena pujian Anda berdasarkan pengetahuan Anda. Iya. Padahal pengetahuan Anda terbatas. Iya kan? Itu kata Imam Ghazali, kita masih harus memohon ampun kepada Allah ketika kita memujinya sesuai dengan gambaran benak kita. Dia jauh lebih besar dari itu. Kita lihat lebih jauh. Berdasar pengetahuan kita yang terbatas itulah kita dituntut untuk mengagungkan Allah. Saya mau beri beberapa contoh. Boleh enggak saya berkata bahwa Tuhan bermaksud buruk? Enggak boleh. Enggak boleh. Kalau begitu, kalau ada sesuatu yang buruk, wajar enggak Anda nisbahkan kepada Tuhan? Tidak. Tidak. Bagus. Ya. Kalau Anda di tempat yang buruk, wajar enggak Anda sebut-sebut nama Tuhan? Di WC? Tidak. Tidak. Tidak sesuai ya dengan kebesarannya. Kalau ada situasi yang bisa menimbulkan kesan buruk terhadap Tuhan, boleh enggak Anda menyebut namanya? Situasi dalam situasi yang bisa mengesankan keburukan atau menimbulkan sangka buruk. Dan saya beri contoh. Imam Malik berkata begini, ada seorang miskin, tertindas dan lain-lain sebagainya. Terus Anda lihat dia, Anda iba padanya. Dia sudah putus asa. Maka Anda berkata, mudah-mudahan Allah menolong kamu. Okay. Wajar enggak itu? Wajar. Kata Imam Malik, kalau seandainya ucapan Anda itu menjadikan yang bersangkutan lantas berkata, selama ini saya sudah cari Tuhan, tidak pernah dia bantu saya. Bisa? Bisa. Bisa kalau aja sih, keadaannya gitu. Seperti itu, jangan ucapkan nama Allah. Karena itu menimbulkan kesan yang bukan pada tempatnya. Nah, sekarang Anda mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi ada orang atau kelompok yang terganggu. Sehingga mengatakan, Islam ini apa tuh? Iya. Yeah. Ada itu? Bisa. Jangan ucapkan Allahu Akbar. Anda tidak menempatkan Tuhan pada tempatnya yang sebenar-benarnya. Bagaimana dengan azan gitu misalnya? Azan, sampaikanlah azan itu dengan suara merdu, iya, sehingga orang menjadi senang dengan itu. Jangan sampaikan dengan teriak-teriak. Kalau misalnya ada sekitarnya yang merasa terganggu, agak perlu ada saling pengertian. Ya, saya perlu setuju, ada saling setuju, pengertian. Misalnya kalau azan, saya bagus sekali apa pertanyaan Anda. Misalnya, perlukah azan, perlukah baca Quran pakai loudspeaker sejam atau setengah jam sebelum ini? Bisa jadi tetangga Anda ada yang sakit. Bisa jadi ada anak kecil yang butuh tidur. Ya kan? Sampaikanlah azan pada waktunya. Iya. Dengan baik. Dengan baik, dengan suara yang merdu. Yang jadi Anda tidak dirugikan, tidak juga merugikan orang lain. Itu. Saya tertarik ada beberapa waktu yang lalu ada pimpinan satu organisasi Islam yang besar mengingatkan jangan gampang-gampang takbir. Jangan gampang-gampang takbir. Kalau bisa menimbulkan kesalahpahaman terhadap masyarakat. Jangan gampang. Iya. Ya. Anda bunuh orang sambil takbir. Iya. Ya kan? Iya ada. ISIS kan begitu. Iya. Iya. Bukan pada tempatnya. Itu tidak mengagungkan Allah sesuai dengan pengagungan yang wajar buat Allah. Oke, baik. Sekarang saya akan kasih kesempatan. Ini semakin menarik nih pembahasannya ya. Nanti kita akan lanjutkan sebentar lagi, tapi saya mau kasih kesempatan untuk Anda yang mau bertanya kepada Pak Quraish. Sudah kita rekam pertanyaannya. Kali ini, apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry. Saya mau nanya, sebelum masuknya Islam ke Nusantara, sudah ada beberapa aliran yang menjadi pegangan masyarakat tertentu. Bagaimanakah Islam melihat suatu aliran tersebut? Menarik pertanyaannya Pak Quraish. Sebelum masuknya Islam ke Nusantara, sudah banyak pegangan aliran-aliran di masyarakat sesuai dengan kebudayaannya. Lalu Islam masuk. Nah, bagaimana Islam melihat aliran-aliran ini? Jawabannya kita tunggu sebentar. Kita tahan dulu. Akan dijawab sama Pak Quraish setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Agama ini berkata bahwa adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum, bisa menjadi pertimbangan. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, pada segmen sebelumnya kami mempersilahkan kepada Anda untuk bertanya kepada Pak Quraish Shihab lewat sebuah tayangan. Jadi inti pertanyaannya adalah, sebelum Islam masuk ke Nusantara, begitu banyak pegangan-pegangan yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Nah, ketika Islam sudah masuk, bagaimana melihatnya? Silakan Pak. Baik, sekarang gini. Setiap masyarakat punya budaya. Iya kan? Iya. Islam pun masuk, Islam pun datang di Jazirah Arabia, di Mekah dan Madinah, masyarakatnya punya budaya. Budaya ini kalau ditinjau dari segi ajaran Islam bisa dibagi tiga. Ada budaya yang sesuai dengan tuntunan agama. Hormat pada orang tua. Budaya masyarakat kita. Nah, cara hormatnya bisa beda-beda. Kita di Indonesia tidak boleh selonjor kaki di hadapan orang tua. Tidak boleh, iya kan? Nah, boleh jadi di negara lain boleh. Di Eropa boleh aja. Yang sesuai dia terima, silahkan. Yang tidak sesuai, kalau kurang pas dia luruskan. Ini begini sebaiknya, ini begini sebaiknya. Kalau bertentangan dia tolak. Ya kan? Karena itu bisa jadi dalam rincian ajaran agama kita beda-beda. Iya. Tetapi tidak bertentangan. Katakanlah budaya berpakaian. Beda-beda. Bahkan dalam satu masyarakat bisa berbeda antara satu waktu dengan waktu yang lain. Dulu kita pergi Jumatan pakai sarung, pakai pici. Sekarang tidak pakai pici, tidak pakai sarung. Ya kan? Di toleransi. Boleh jadi dulu tidak boleh pakai jeans. Tapi selama tidak bertentangan dengan substansi ajaran, silahkan berbeda-beda. Nah, begitulah dulu waktu Islam datang ke Indonesia, ada budaya bangsa ini. Nah, diperlakukan seperti itu pada prinsipnya. Walaupun itu berbeda dengan budaya yang ada dalam masyarakat Barat. Atau berbeda dengan budaya yang ada dalam masyarakat Islam di Mesir, di Saudi Arabia dan sebagainya. Selama tidak bertentangan, Wali Songo dulu berusaha mengislamkan yang lurus. Mengislamkan yang? Budaya yang lurus. Ini begini sebaiknya. Tetapi memakai cara-cara kita. Nah, itu sebabnya pada prinsipnya agama ini berkata bahwa adat kebiasaan itu bisa menjadi sumber hukum. Bisa menjadi pertimbangan. Oh, ini kebiasaannya orang di sini memang begitu. Silahkanlah, jangan dilarang. Oke? Okay? Yeah, oke, okay, baik. Kita lanjutkan lagi, Pak. Oke, okay, kita lanjutkan. Mereka tidak mengagungkan Allah, padahal di hari kiamat, bumi seluruhnya dengan segala isinya dalam genggaman Allah. Langit telah terlipat dengan tangan kanannya. Apa maksudnya ini? Kalau saya berkata begini, dia di tangan, apa artinya? Diatur. Di bawah kekuasaan saya. Iya. Kalau saya berkata, ini lembaran terbuka, lembaran ini sudah terlipat, tertutup. Tidak ada lagi yang baru. Tidak di sini. Di hari kiamat, sangat jelas kuasa Allah. Kekuasaannya berada di tangannya. Segala lembaran yang tadinya terbuka, sehingga Anda bisa mencoret, Anda bisa menambah, Anda bisa mengurangi di dunia, bisa. Di sana sudah tertutup. Tinta sudah habis. Di dunia, Anda bisa memperbaiki kesalahan. Dosa bisa dihapus. Ya kan? Iya. Anda bisa tambah kebaikan, bisa tambah kejahatan. Di akhirat lembaran sudah tertutup. Di dunia kekuasaan Allah tidak menonjol. Di akhirat sangat menonjol. Buktinya apa di dunia? Masih ada yang maki Tuhan enggak? Masih. Masih ada yang mengaku Tuhan enggak? Masih. Kalau di akhirat ngomong enggak boleh. Oh. Kecuali atas izinnya. Kuasanya terlalu menonjol. Ah, ini yang dikatakan di sini. Al-ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyam. Dia penguasa ketika itu. Mau ngomong aja harus minta izin kok. malaikat mau ngomong harus minta izin. Dikasih izin pun omongnya harus benar, jangan bohong. Ya, semuanya sudah ini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah yang maha tinggi itu terhadap apa ucapan-ucapan ke persekutuan mereka terhadap Allah. Wa nufikha fis-sur fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ard, dan suatu ketika akan ditiup sangkakala. Kita tidak tahu persis bagaimana sangkakala itu, tapi kita harus percaya. Saya ingin garis bawahi lagi satu hal. Untuk mempercayai sesuatu Anda harus tahu. Harus. Bagus. Untuk mempercayai sesuatu Anda harus lihat. Harus. Oke, saya tanya pada Anda sekarang. Pernah ke New York? Enggak. Pernah lihat? Belum. Lihat-lihatnya cuma di media aja. Tapi tidak lihat langsung kan? Iya. Nah, tidak pernah lihat. Iya. Oke. Anda percaya ada? Percaya sih. Ah, kalau begitu percaya tidak harus Anda lihat. Anda akan lebih percaya kalau ada orang yang pernah ke sana atau ada orang yang tahu lantas beritahu Anda. Iya. Itu percaya begitu. Ah, saya beri contoh yang lain. Anda sakit. Anda ke dokter. Ada teman Anda beritahu itu dokter ahli. Anda kenal dokternya? Enggak. Tapi Anda cuma percaya. Cuma tahu bahwa dia ahli. Tahu. Dari teman saya. Boleh jadi Anda tidak kenal, tidak tahu orangnya. Iya. Tapi Anda percaya bahwa dia bisa mengobati. Percaya, jangan menuntut sesuatu yang dipercayai untuk Anda lihat. Kepercayaan itu pembenaran hati atas apa yang didengar oleh telinga. Kalau apa yang disampaikan yang Anda dengar itu Anda yakini bahwa dia orang jujur, Anda percaya. Pak, kita kasih kesempatan Sarwana bertanya dulu. Silakan. Iya. Pak Kuresiap, ini saya bertanya masalah kebudayaan kita. Gimana dengan nasib nenek moyang kita dulu yang sebelum masuk Islam itu, mereka belum tahu peradaban Islam, terus mereka wafat, gimana nasibnya? Prinsipnya. Pak Kures, ini jawabnya setelah break saja. Biar ditungguin sama pemirsa yang pengen tahu benar juga ya. Kalau zaman dulu gimana nenek moyang kita? Kita akan jawab, Pak Kures akan menjawabnya sebentar lagi, jangan kemana-mana. Orang-orang katakanlah yang di Eropa, yang di Amerika, yang belum mengenal Islam dengan baik, apa dia berdosa? Atau kita yang berdosa karena kita tidak menjelaskan Islam dengan baik? Bersama-sama kita akan dengar bagaimana jawaban Pak Kurai Sihab dari pertanyaan Sarwana. Kalau dulu nenek moyang kita sebelum masuk Islam, mengenal peradaban Islam, sudah meninggal. Lalu bagaimana dengan mereka, Pak? Ya, ada prinsip dalam ajaran agama, bahkan dalam hukum. Seorang tidak dapat dituntut sebelum dia tahu. Dia tidak tahu. Bahkan sampai sekarang. Ada ulama-ulama, ada bahasan-bahasan modern yang berdasar bahasan-bahasan masa lampau, bahwa orang-orang katakanlah yang di Eropa, yang di Amerika, yang belum mengenal Islam dengan baik, apa dia berdosa? Atau kita yang berdosa karena kita tidak menjelaskan Islam dengan baik? Kita dong yang berdosa. Apa yang mereka tahu tentang Islam ditampilkan oleh orang-orang yang tidak mengerti Islam. Pembunuhan, teror, dan lain-lain sebagainya. Orang dituntut, Allah berfirman, "Ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus rasul. Supaya tahu. Jadi siapa yang tidak tahu? Memang bisa jadi dituntut kalau dia tidak tahu, tetapi dia mampu tahu, tidak mau tahu. Saya tidak menuntut anak kecil yang di SD untuk tahu pelajaran SMP. Tapi saya akan tuntut anak SMP ketika ujian dia tidak bisa menjawab karena dia bisa tahu tapi dia tidak tahu. Itu prinsipnya seperti itu. Baik. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Fasa ikhman fis samawati di tiup sangka kala, maka semua yang di langit dan di bumi ini wafat, mati, kecuali yang dikehendaki Allah. Jadi masih ada yang dikehendaki Allah yang tidak mati ketika itu. Siapa itu beda-beda pendapat ulama. Boleh jadi peniup sangkakala. Boleh jadi yang mengusung singgasana Tuhan. Boleh jadi. Yang paling bagus pendapat tidak usah bahas. Serahkan pada Allah. Karena semua itu kira-kira. Lalu ditiup sangkakala untuk kedua kalinya, maka semua yang mati ini tadi tampil kembali. Ketika itu mereka digiring ke padang mahsyar, dan ketika itu asyraqatil ardu binuri rabbiha, ketika itu bumi yakni padang mahsyar ketika itu menjadi terang benderang sehingga semua terlihat dengan jelas. Hakikat-hakikat yang kita tidak ketahui dalam kehidupan dunia ini, di sana kita tahu. Saya beri contoh. Anda kirim berita yang mengumpat manusia. Ya. Atau riba. Anda kira cuma kirim berita itu. Kirim berita yang benar tetapi mengganggu orang lain, namanya riba. Dan riba itu memakan daging saudara yang sudah meninggal. Nampak di situ. Itu berita benar itu? Berita benar padahal. Berita benar itu? Itu berita. Berita benar yang mengganggu apalagi, orang lain. Apalagi benar yang salah. Itu asyarakat di binul rambia. Wawudi alkitab. Ketika itu kitab sudah diletakkan. Kitab apa yang diletakkan itu? Ada yang berkata Al-Quran. Al-Quran diletakkan. Sekarang kita masih bisa buka Al-Quran. Kita masih baca ini. Di sana sudah diletakkan. Sudah tidak ada waktunya untuk memberi petunjuk. Sudah selesai. Atau kitab amalan kita. Sekarang ini sudah diletakkan. Sudah selesai. Wabudi Al-Kitab. Waji'a bin nabiyina wasyuhada wa qudhiya bainahum. Lalu diundanglah para nabi dan para syuhada untuk dipertemukan dengan lawan-lawan mereka. Nabi Isa dipanggil, "Hei, kamu anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilahain. Apa kamu berkata pada umatmu, jadikan aku Tuhan dan ibumu juga Tuhan?" Subhanaka ya Allah, saya tidak pernah bilang begitu. Waktu saya hidup, saya tahu, tidak pernah. Setelah saya mati, saya tidak tahu bagaimana keadaan umat. Semua didatangkan, diperhadapkan. Waji'a bin najina wa qudhiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Maka ditetapkanlah antara mereka perselisihan itu dengan benar, dengan adil. Ketika itu tidak ada kezaliman, tidak ada penganiayaan, tidak ada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Semua pada tempatnya. Saya kira itu ayat. Ya, baik, kalau begitu kita bisa masuk pada kesimpulan langsung. Kesimpulan, saya kira kesimpulan yang pertama kita bisa katakan bahwa siapapun yang mempersekutukan Allah akan dituntut dan akan hapus amalnya, apalagi kalau dia membawa kemurtadan itu sampai mati. Kalau dia kembali, mudah-mudahan Allah menerimanya. Yang kedua, bahwa hendaklah hanya kepada Allah kita memberikan ibadah dan pengabdian dengan gambaran tiga hal atas tadi, kemudian bahwa di hari kemudian dan bahwa hendaklah kita itu menghargai Allah, memperlakukan Allah dengan perlakuan yang sewajarnya terhadap Allah, sehingga jangan menisbahkan keburukan pada Allah. Jangan mengucapkan kata-kata yang bisa memberi kesan keburukan terhadap agama Allah. Kan, jangan ucapkan kata yang seperti itu. Dan di hari kemudian segalanya berada di dalam genggaman Allah, sehingga tidak ada lagi kuasa selain kuasa Allah. Semua tunduk, patuh, bahkan tidak bercakap kecuali atas izin Allah. Saya kira itu. Oke, Sarwana masih ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Terima kasih Pak Brian untuk bincang-bincangnya, tausiahnya. Intinya apapun yang Allah berikan ke kita, mau baik buruk itu adalah terbaik kita buat kita. Kita terima, kita introspeksi, ikhlas, ya. Boleh jadi kita salah, kita perbaiki diri, dan sebagainya. Itu saya kira jadi. Baik, terima kasih Sarwana. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Esok kita ketemu lagi di jam yang sama. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Knowledge to elevate.